kasihku takkan hilang bila kau ingat kepadaku. Oh cintaku takkan pudar bila kau selalu di sampingku. Rasa rinduku melayang-layang mengingatkan engkau seorang menyemai kasih di dalam cinta harus.